siang baong mabok wae, isuk berang peting sore, kita ereng adon nembang, cicing siap kumaha ae. Budak baong judi wae, baritara menang wae, kita ereng adon nembang, cicing siap kumaha ae. Budak baong kulit awewe, unggal sabtu check in wae, kita ereng adon nembang, cicing siap kumaha ae. Untuk waktu ningkan bangsa datang kabeh akibatna, penyakit mangrupa-rupa hasil pebelakanana, gering ribuh teka urus obat nasa ayah-ayah, tunggungna teka tunggungan tepi ka datang sangkaran, diharewos ditaruntun ucapkan kalimat tahlil. Budak baong pinter nembal, sok siawan itu ngomong kumah aing aina sok. Sieun si anu keloge kumaha rupanya, sakna kitong aja koyo rupanya. Geus nepi kana waktuna mah heueung siapa. Tak tagihin sampai nak kene. Membengkan host.